Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadratal afadil, ulama anal kurama, para alim, para kiai, langkung-langkung, panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Hakim, ugi Bapak Kiai Masruhan, lan para kiai sanesipun, ingkang kula takzimi, ingkang tansah winantu ing pahormatan. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, para bapak, para ibu, para sederek, hadirin hadirat ingkang kula hormati rahimakumullah. Sahibat dakwah panjenenganipun Bapak Muhammad Yasir, sekalian ingkang garwa, sakodrah keluarga agung ingkang sinubagya, khusus Ananda Abdullah Qarib ingkang sareng-sareng kita dongaaken, mugi-mugi dadosa putra ingkang sholih, taat datang Allah lan Rasulullah, bekti datang tiang sepuh kekalihipun, manfaati tumraping keluarga, agami lan masyarakatipun. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, sesuai tuntunan agami, donga akan anak niku muga-muga sholih. Sholih niku al-qa'im bihuquqillah wa huquqil ibad, saged jumenengi sae hak-hake Allah, saged jumenengi sae hak-hake sesami gesang. Cara makna jambangan hubungan kalih Allah sing sering jenengan istilahaken hablum minallah, sae hubungan kalih sesami gesang sering jenengan istilahaken hablum minannas, sae hubungane karo Allah apik, hubungan karo padha menungsae apik, niku saleh. Dan itu memang inti ajaran dalam beragama. Ana wong hubungane kalih Allah apik tapi karo padha menungsae elek, niku yo gak bener. Ana wong hubungan kalih padha menungsae apik tapi kalih Gusti Allah elek, niku nggih mboten bener. Lah ana to kadang-kadang wong iku nek karo padha menungsane apik, karo tangga-tangga yo apik, sareh, sumeh, ajer, serawung, nyedulur, membaur, grapyak, semanak, apian, seneng tulung, luman, nek diutangi ora tau nageh, tapi ora salat. Niki ora bener. Lah wong salat niku pokok. Pun sering kula aturke, sholat niku ora mek trima wajib, tapi rukun Islam. Rukun kalih wajib niku beda. Wajib iku kudu dilakoni. Nek ora dilakoni dosa. Tapi rukun kudu dilakoni. Nek ora dilakoni mboten namung dosa. Nanging mboten sah. Contoh, jawabi salam hukume wajib. Ana wong Islam uluk salam ning sampean kok ora jawab sampean berarti dosa mergo ninggal wajib. Tapi nek rukun kudu dilakoni, nek ora dilakoni gak terima dosa tapi ora sah. Contone rukune wudu basuh wajah. Wong wudu kok ora basuh wajah, wudune oh jambangan iki kopok tibake. Wong wudu kok ora basuh wajah, wudune ora sah. Rukune salat takbiratul ihram. Wong salat kok ora takbiratul ihram, salate ora sah. Rukune Islam salat. Wong Islam kok ora salat, islame ora sah. Mangkane lek urusan salat niku Kanjeng Nabi kereng, malam yusalli fa huwa kafirun. Sapa wonge ora gelem salat, kafir dalam pandangan Allah. Walaupun liyane dilakoni syahadate mantep, poso bendino, nek zakat ramekakat, haji bola-bali, tapi nek ora salat kafir dalam pandangan Allah. Walaupun ngakune agama Islam, no KTP Islam, jenenge Islam, Arab, dawa-dawa jenenge Ahmad Muhammad Al-Hamad Siratul Mustaqim Siratul Ladzina An'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi nek mboten salat kafir. Islame ora sah. Mengkane Pak Lurah nyuwun tulung menawi enten wargane panjenengan sing ngaku agamane Islam tapi kok mboten salat, nek damel data ten KTP empun ditulis agama Islam. Aja sampean tulis agama Islam ora sah. Aku sering gawe guyonan kene apa wong kok dikongkon salat, kuwi ben beda karo bedhes. Uang karo beda sih meh podo, apa-apane bentuke, bodine, rupane, hobine, senengane, meh podo. Jajal, bedes mangan, uang yo mangan, podo to. Bedes ngombe, uang yo ngombe, podo. Bedes turu, uang yo turu, podo. Bedes ngising, uang yo ngising, podo. Bedes rabenan, uang bedane. Nek uang sholat, nek bedes ora sholat. Mulane ibu-ibu ngapunten, jenengan duwe bojo ngaku Islam kok ora tau sholat balas. Engko bengi jenengan turu kok diambung bojo jenengan, berarti padha karo diambung. Bapak-bapak yang ngono Pak, sampean duwe bojo ora tau sholat balas, berarti sampean yo golek numpaki. Nah, nek lanang wedok sak bojone kok padha ora salate, kuwi jenenge bedes tumpak-tumpakan karo. Zaman duwe RT kok ora tau salat padha karo duwe RT. Demoden ora tau salat padha karo demoden. Wis ora usah diteruso. Mulane tak baleni hubungan karo menungso apik, tapi kalih Allah elek, niki yo gak bener. Sebalike hubungannya kalau Allah apik, tapi kalau menungso elek, ya ora bener. Ana wong iku nek salat iku kaya khusyuk-khusyuk. Nek takbir nganti bengong-bengong. Allahu akbar. Ora trimo akbar, akbar. Tapi nek utang ra tau nyaur. Senengane nganakno dhuwit, ngutangi dom bayare cagak listrik. Wonten ten jambangan wong sing tukang anakno duwe. Omahe sing ndi Mas wonge Mas? Gak engko tak ampirane sedelo. Jotosane wonge engko. Nun sewu. Sama nangen-nangen. Kathah lambang-lambang sing diparingke Allah ten kene kula sampean dikengken apik hablum minallah, apik hablum minannas. pedoman kita Al-Qur'an iku dibuka dimulai dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah iku isine ngalembono muji dhateng ngarsane Allah. Iku lambang kon apik hablum minallah. Al-Qur'an ditutup dengan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas niku berarti lambang kan apik hablum minan nas. Ayo tebu dijawab iki kok. Ramadan iku rangkaian ibadahe diawali dengan salat tarawih. Salat tarawih itu isyarat hablum minallah. Ramadan ditutup dengan ngedalaken zakat fitrah. Zakat fitrah niku isyarat hablum minan nas. Coba kuwabe ngono. Saman salat iku diawali dengan niat bareng takbiratul ihram. Allahu akbar, ngegungke Allah. Iku berarti hablum minallah. Salat ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Melengak nengen. Assalamualaikum warahmatullahi. Melengak ngiwo. Saman sampai saiki nek salat wayahe salam yo isek melengak to yo. Heeh, kuwi eneng wong ra eneng wong yo tetep melengak. Engko nang sampean pas salat ijenan ra eneng wong mau melengak. Lah apa melengak sapa ra eneng menungso. Moya salam jemeten teng. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tetep melengak. Iku filosofine apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Melengak nengen. Sapa wae sing noseh tengenku kabeh tak dongakno muga-muga selamat oleh rahmate Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Melengak ngiwa. Sapa wae sing noseh kiwaku kuwabeh tak dongakno muga-muga selamat oleh rahmate Allah. Iku berarti hablum minan nas. Coba metode ayat Quran zaman titeni. Wa a'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Wa a'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Padha nyembah sira kabeh ngibadah sira kabeh nyang Allah. Aja disekutokne kelawan apa wae. Berarti hablum minallah gandengane wa bil walidayni ihsana. Bagusana sira kabeh nyang wong tuwa loro kelawan bagus temenanan. Niku berarti hablum minan nas. Ya wong tuwa kandung ya mara tuwa, ora usah dibedak-bedakno, nggih Bu nggih. Ya usane wedok-wedok iki lho. Dibedakno wong tuwa karo mara tuwa, padha. Aja kok nek ibuke dhewe duwe apa-apa dikakeki. Tapi nek mertua ora patek direken. Ngekek ibukane karo diwanti-wanti ra karuan kok. Bu, ngene iki ya sampean tok sing tak kei. Aja nganti ra sapa-sapa aja kandha wong wae. Apa maneh do ngantek krungu besanem, besanem ku ora kenekan. Ngene iki aku ya ora kandha pakane kok. Engko nek pakane ro ndak madul nggone mbokane. Halo. Halo. Ayat Quran iku kapan aqimus shalah, padha jumenengno sira kabeh ing salat, gandeng iku hablum minallah. Gandengane mesti waatuz zakat. Zakat niku hablum minan nas. Coba bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Untuk mendapatkan al-kautsar carane piye? Fasholli lirabbika hablum minallah wan har, dan berkorbanlah. Korban niku hablum minan nas. Ibadah haji yang ngono. Haji itu dimulai dengan ihram. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Niku hablum minallah. Ibadah haji ditutup dengan tahallul, mencukur atau memotong sebagian rambut kepala. Berarti hablum minan das. Yuk, dasen nas. Kon apik hubungane kalih Allah, apik hubungane kalih padha menungsoe. Mila dalu menika Pak Yasir ngajak kula njenengan sami ten gene kegiatan ingkang saged dados sarana hablum minallah kita sae, hablum minan nas kita nggih sae. Amin Allahumma. Rupane kegiatan niku taklim, kok ngarit ngaji. Ibu bapak ingkang dipun mulyakaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa aliman wa muta'alliman. Saman rungokno. Ad-dunya mal'unatun. Dunya iki dilaknati karo Allah. Dunya saisine iku dilaknati karo Gusti Allah. Apa wae sing ana nang dunya, apa wae sing dadi kegiatan nang dunya, acara apa wae iku kabeh dilaknati Gusti Allah. Nah, wong sing uripe muk digawe ngurusi dunya saisine ya katut dilaknati Gusti Allah. Dunya saisine sing ora dilaknati Gusti Allah iku mek loro. Nomor siji zikrullah, zikir waktu, tenaga, pikiran, bondo sing digunakno kanggo zikir. Nomor loro aliman wa muta'alliman. Aliman iku wong sing iso ngaji, muta'alliman iku wong sing urung iso ngaji tapi sregep. Mbah rati sahur ya. Urung iso ngaji tapi sregep, ora iso ngaji tapi seneng gampangane ngaji. Nun sewu, hanya dua kegiatan iki sing ora dilaknat Allah. Apa wae selama tidak ada hubungan, tidak ada kaitan dengan zikir dan ngaji, niku kabeh dilaknati Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, loro iki penting. Ayo diangen-angen. Nomor siji zikir. Kula sampean janji gelem zikir iku dadi wong sing ora sembarangan. Dadi wong sing luar biasa, hebat, istimewa. Ana jali suman zakaroni. Niku dawuhe Allah nduk gone hadis qudsi. Aku iki kancane wong sing gelem zikir nyang aku. Dadi kula samanku nek zikir dadi kancane Gusti Allah. Ora trimo dadi kancane lurah. Ora trimo dadi kancane camat, kancane bupati, kancane gubernur, kancane presiden, ora, tapi langsung kancane Gusti Allah. Ana wong nang dadi kancane Gusti Allah kaya hebat. Lah Allah iku kanca sing paling setia. Kesetiaan Allah nek ngancani menungso niku abadi selamanya, dunya ngantek tekan swarga. Sak liyane Gusti Allah ora ana kanca setia sing sejati. Sak akrab-akrabe kalih sampean, sak raket-rakete karo sampean, iku ternyata nek ngancani sampean hanya sementara, ora ana sing abadi selamanya. Ngapunten ibu-ibu, ibu bojo sampean iku kaya-kaya setia karo sampean. Pol, kelet, lengket. Apa maneh sik nganten anyar nek janji medeni wong. Aku berjanji sehidup semati, seiya sekata akan selalu mendampingimu dalam suka maupun duka. Andai kau jadi cinta, aku jadi ramanya. Andai kau jadi daun, aku jadi tangkainya. Andai kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau jadi api, aku jadi asapnya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai kau jadi hidung, aku jadi umbelnya. Andai kau jadi kuping, aku jadi... koyok-koyok. Padahal sama nangen-nangen bojo sampean gelem ngancani sampean, bojo sampean doyan karo sampean, arep karo sampean, iku mergo sampean isih urip. Sampean mati, bojo wis ora gelem ngancani sampean, bojo wis ora gelem lungguh jejer sampean, moh mbaturi sampean. Ngapunten ibu, bojone sampean ku gelem ngeloni sampean. Ya mergo sampean sik urip. Sampean mati wis ora ngarah gelem ngeloni sampean. Lungguh jejer sampean wae ora. Ternyata kesetiaan bojo sampean ngancani sampean iku sebatas sampean isih urip. Sampean mati wis ora setia maneh. Wong lanang iku. Ditinggal mati bojone kaya sedih-sedih lenger-lenger. Iku asline ora kok perkara sedih bojone mati. Ora. Wong lanang wis mikir sapa kira-kira gantine bukane cah-cah. Ngono wis rata kelakuane wong lanang-lanang bu kabeh. Sing ora ya mek aku tok iki. Ngapunten. Wong kadang-kadang wong wedok sik urip sing lanang wis ora patek gelem. Ning omah karo bojone lho ora patek kerasan. Senengane ndogros nang gone rondo sing di warung. Enten Bu sing bojone model ngoten niku Bu. Heh. Engko kandakno aku Bu ya. Anak gelem baturi sampean, gelem ngancani sampean. Iku ya mergo sampean sik urip. Sampean mati, anak wis gak gelem ngancani sampean. Kadang-kadang ono wong tuwa isih urip meger-meger lho, anak wis emoh karo wong tuane. Anak nyatru wong tuane. Wong tuane iki lho ora disoba. Gara-garane sepele perkara dianggap wong tuane nek mbagai ora adil. Ha iya, pake karo buke lho padha-padha anak mbagai ora adil. Nek emas karo mbak dikai akeh, nek aku dikai saithik. Wong tuwek taek ta piye ngono. Wong tuane dhewe ditaek-taekno. Ngapunten, dulur sampean, family sampean, kanca sampean, tangga sampean, gelem ngancani sampean, mergo sampean sik urip. Saman mati kabeh wis ora ana sing gelem karo sampean. Sing siap ngancani sampean namung Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah kuwi siap ngancani kula sampean mulai donya, no alam barzah, no mahsyar sampai benjang ten swarga. Amin Allahumma. Kuwi nek sampean gelem di mulane zikir kuwi penting ibu-ibu. Zikir kuwi nyambungno awak sing ape kentekan urip tumuju dateng Allah zat sing duweni urip. Dadi pas awak dhewe iki ape kentekan urip nyambung nang gone sing duwe urip. Ngapunten, iki sedaya lak badhe kentekan urip to nggih. Ana sing ape mlungsungi. Halo. Kabeh lak ape mati. Lah iki kancane sampeyan akeh sing wis budal rono. Sampeyan rencanane nyusul sok apan? Hah? Bapak-bapak, sampeyan bangun omah kok kentekan semen, ben oleh semen. Kuwi goleki bakul semen apa bakul kerupuk? Kene apa kok ora bakul kerupuk? Gak nyambung mergo ora duwe semen. Ibu-ibu, apa nyambel kentekan lombok, ben oleh lombok. Saman goleki bakul lombok napa bakul paku? Kene apa ora bakul paku? Ora nyambung wong ora duwe lombok. Ngapunten. Kepingin gawe wedang kopi kok gulane entek. Ben oleh gula, goleki bakul gula atau bakul garam? Bakul gula. Lah nek ape kentekan urip, ya goleki kok bakul urip. Sing duwe urip sinten? Gusti Allah. Bapak-bapak sing doyan rokok padha karo aku. Ngapunten kula niki pancen doyan rokok pol mebes. Kentekan rokok sangkeme kewecut pengen rokokan, goleki bakul rokok atau bakul knalpot? Ngapunten nggih, ngomong-ngomong soal rokok. Kan winginane sempat di perdebatkan tentang hukume rokok rodok rame saithik. Muhammadiyah memfatwakan haram. PBNU makruh. PWNU Jawa Timur mubah. Seorang kiai di Bojonegoro wajib. Nah iki wonge winginane kula ngaji kalih dulur Muhammadiyah ten gene pantura mriko kan kathah Muhammadiyah. Nggih, sing Muhammadiyah ya akeh teko, wong NU ya akeh sing teko. Muslimat ya kuwatah sing dugi, Aisyah ya akeh sing dugi. Alhamdulillah iso rukun Pancen lek menurut saya Muhammadiyah sama NU dalam soal akidah sama. Bedane kan mek tata cara pelaksanaan syariat mawon. Mulane ora usah geger-geger. Iku ra bahaya. Yang bahaya itu yang menyimpang dari akidah, yang keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, itu harus kita antisipasi. Hati-hati saat ini dan Indonesia ini kewadah sekte-sekte yang sesat, aliran-aliran yang sesat. Ngapunten, sing hati-hati. Jenenge macam-macam bu. Tapi ono sing gawe jeneng IT Soekarno itu sesat. Ono gawe jeneng Purbokayun. Ono Islam sejati, padahal ora sejati. Ono ilmu sejati. Ono Dharma gandul. Ono gandule Pak Dharma. Usra karu-karuan. Hati-hati penjenengan. Oke. Kula ngaji bareng kali dulur Muhammadiyah. Niku kiambake ngaji pertama, aku ngaji kedua. Kula pun dugi kiambake ngaji nyinggung bab rokok. Berapi-api lek nerangno. Rokok kuwi ngene mengandung iki. Makanya Muhammadiyah memfatwakan merokok itu haram. Begitu dia ngomong rokok iku haram, aku langsung nyumet telu tak mut bareng. Wong aku kok dikonokno ngono. Wis sebal bul wong-wong dong gauyu, dianggep wong gendeng kaya wis. Bareng kula munggah, kula klarifikasi. Nggih, ngapunten dulur kula sing saking Muhammadiyah, memang Muhammadiyah memfatwakan merokok haram. Saya sangat menghargai itu. Tapi terus terang, saya ini termasuk ahli hisab. Maksudnya ngisap rokok. Dan saya kelompok Sunni Nyusugeni. Saya orang NU. Dan menurut saya, orang NU wajib rokokan. Harus merokok. Orang wajib lah, harus. Harus merokok. Lek gak rokok, gak NU. Bukti ini, nonggone pom bensin kabeh ana tulisane NU smoking. Ora ana tulisan Muhammadiyah smoking iki ora ana. NU smoking. Dadi nek gak smoking ya gak wong NU. Ngapunten. Kula mboten kok mulangi anake sampeyan rokokan ora. Sampeyan aja kesusu. Protes dhisik dirungokno keterangane. Aku dilokno maneh. Lah iya wis ngerti, rokok kan menyebabkan penyakit paru-paru. Kok sik dilakoni? Tak terima. Pancen rokok nggarai penyakit paru-paru. Dan dokter sedunia sepakat kalau rokok menyebabkan penyakit paru-paru. Oke, saya terima. Nek wong rokokan ku penyakite paru-paru. Tapi wong sing gak rokokan, penyakite ra terima paru-paru tapi rupa-rupa. Ngapunten, kenapa saya merokok? Saya punya alasan. Wong rokokan, kuwi karo Gusti Allah dikai tiga kelebihan, tiga keistimewaan yang tidak diberikan oleh orang yang tidak merokok. Apa keistimewaane? Nomor siji, wong rokokan kuwi mesti betah melek. Mergo ra eneng wong turu karo rokokan. Jajalan bawa pengen kecos lambene. Nomor loro, wong rokokan kuwi stabilitas keamanan rumahnya terjamin. Omahe aman gak dileboni maling mergo watuke ngekel. Nomor telu, wong ahli rokok kuwi matine husnul khotimah. Nazake ora suwe-suwe mergo sesek karo penyakit jantung. Dadi teksek. Mulane sing ngebus-ngebus nang tutukno nek merokokan. Engko lak gak suwe kowe. Lho nek diharamno aku ora setuju pancen. Pertimbanganku, la wong Bojonegoro, Tuban, iku daerah penghasil tembakau. Lah nek rokok diharamno mbako ora payu. Nomor loro, kalau rokok diharamkan saya ndak setuju, gak setuju aku. Karena kesimpulan saya, merokok itu baik, tidak merokok lebih baik. Lek ngono aku setuju, tak baleni. Merokok itu baik, tidak merokok lebih baik. Ngono ae lho, cukup rokok haram, gak setuju aku. Nek korupsi haram, aku setuju. gaji anggota dewan yang tidak berpihak kepada rakyat haram, aku setuju. Ngentit raskin haram, aku setuju. Ngerasani haram, aku setuju. Nek rokok ora patel. Ndo ngapunten, ngapunten niku soal NU sama Muhammadiyah. Kula suwun sing rukun menawa ana. Mergo ngene lho, sampean tak kandhani. NU karo Muhammadiyah ku bedane jane mek nek NU ku katik gawe, nek Muhammadiyah ora katik gawe. Nek NU seneng sing rondok dawa, nek Muhammadiyah seneng sing ndek. Kowe kok guyang-guyu ra enak ana model. Nek NU katik gawe, nek Muhammadiyah ora katik gawe. Contoh, salat subuh. Nek wong NU katik gawe kunut, nek Muhammadiyah ora katik gawe kunut. Tapi lak padha salat subuh we. Ya wis. Sing ora bener sing ora salat subuh. Khutbah. Lek wong NU katik gawe tongkat, nek Muhammadiyah ora katik gawe tongkat. Tapi lak padha khutbah nek ape Jumatan. Mosok nek wong Muhammadiyah ape Jumatan nyanyi. Ndongakno keluarga sing wis mati, lek wong NU katik gawe tahlilan, nek Muhammadiyah ora katik gawe tahlilan. Tapi jane dhewe yo ndongakno muk ringkes-ringkes ae. Nyatane nek bar salat ya Rabbana ighfir lana wali walidaina. Yo ndongakno. Makane sing ora seneng tahlilan, kowe ra seneng ya wis. Aja kok terus ngarani tahlilan haram, tahlilan syirik, tahlilan bid'ah. Jo. Lah nek tahlil mbok anggap haram, tahlil mbok anggap syirik, tahlil mbok anggap bid'ah. Kuwi sing paling tak pikirno lho terus piye nasibe berkat. Kowe ra usah katik haram haram haram haram. Hati-hati PKC PKC Persatuan Kathok Cingkrang. Kadang-kadang gregetno wong. Halo. Ngubur jenazah, ngubur wong mati, nek NU katik gawe azan, nek Muhammadiyah ora katik gawe azan. Tapi lak padha dikubure. Masa le Muhammadiyah terus mayite digandul-gandulno. Padha dikubure. Mulane sing ora nganggo azan, ya wis ora nganggo, lakoni sing apik. Sing nganggo azan, ya diterusno barang apik. Nek sing ora nganggo azan aja katik ngelokno, aja katik madani. Nek diwadani ya gelo to. Lho, nang kuburan kok azan. Mayit kok diazani. Ora ape salat kok diazani. Le azan. Kuwi ora mek kanggo nek ape salat tok, blok. Lho wong sampeyan duwe anak lagi lahir procot iki lho dikon ngazani. Bayi, mosok kuwi bayine ape salat? Halo. Lah iya. Ape lunga haji ya dikon ngazani. Engko ape lunga wadah ya dikon ngazani. Terus ana angin lesus, angin ribut, puting beliung, lek jare JTV ya angin pentil muter. Aku jemberen kok JTV. Bahasane lho. Lah sing maca berita ta wong wedok. Buru-buru iki ndek Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro akeh omah sing padha rubuh mergo ketara angin pentil muter. Langsung tak SMS kok sing maca, kowe kok pentel-pentel pentilmu ya kowe ya. Lho ana angin lesus, kowe yo dikongkon ngazani ben nang bar angine. Bu. Ana kebakaran, geni mbau ulat-ulat ben ora merantak tok ndi-ndi dikon ngazani. Tapi ana sing nyirami banyu bareng. Engko nang wadan kabeh ra ana sing nyirami. Ngelunas kok. Tetep disirami. Ya kaya sampean oleh Bu tepak masak nganggo LPG nang terus kompore kebakaran jeblok dor. Nang kompor jeblos kok. Mosok eneng kompore jeblos crit ngono. Ya dor ngono kuwi kok. Kuwi yo tetep sampean golekno banyu disiram, nang nganduk celuk banyu dipelekno. Engko nang halo jadi pengajian kae lek kebakaran kon azan. Kompor bulat-bulat je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek ora kompore tok sing kobong ya ora inem melok gosong. Halo. Ana wong kejinan, kerasukan jin. Kuwi kon ngazani jin-jin jahat. Kuwi nek diazani panasen, ora kerasan terus metu. Takokno sing tukang nambani wong kejinan. Metodene lek termasuk diazani. Ana wong ngamuk, kesetanan, benang lerep atine benang adem, diazani. Mulane bapak-bapak sama nek diamuk bojo perkara belanjane kurang ya. Kata-kata. Ngocok kesuwen nang candak ndase cek mawang barallahu akbar. Ngazani ae. Insyaallah engko waras bojomu. Nah paling-paling wong wedok mek kluyur. Wis rondo ado terus melengak dia bento. Rapopo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek bedane nomor loro, NU ku seneng sing dawa, nek Muhammadiyah seneng sing ndek. Ibu-ibu sampean seneng sing dawa atau seneng sing ndek? Lah sampean dawa atau ndek, Pak? Ya kadang-kadang dawa, kadang-kadang ndek. Umat-umatan. Lho maksudnya ngene lho, rungokno to. Salat tarawih nek NU gawe 20 rakaate akeh berarti dawa. Nek Muhammadiyah 8 berarti ndek. Ya wis padha duwe dasare. Sing ra bener iki sing gawene nyalahno, tapi ra iso benerno. Isone nyalahno. Apa wong NU? Traweh bener rakaate akeh 20, tapi cawepet traweh jentar-jentik. Traweh capopo ngono. Muhammadiyah yang ngono entrawai setahun pisan nemek walu ran niat salah kabeh wong-wong sing bener aku iki lho netral ora usah terawih iki wong sampel iki jenenge cuma sing NU ya tetep gawe 20 kowe aja nglakoni 8 lenyalenye ya sing Muhammadiyah ya jarno 8 ngono lho lek sampean Pak aku seneng sing 20 padha ra rohe to sok ben no akhirat endi sing bener ya ra roh. Dene sampean nokono ternyata sing bener kok 8. Ora masalah, aku sing disusuk 12. Luwung ngeneke tombok liyane. Lah nek nokono sampean sing bener 20 sing nglakoni 8 nek golek tambel nondi kowe. Nokono ra eneng tambelan kok. Mung bedane dawa karo ndek. Jumatan nek wong NU azane ping loro. Nek dulur Muhammadiyah azane ping pisan. Ya wis, padha azane ae. Mbok ping 3 ping 4 ora apa-apa. Ngene kok digegeger. Oleh-oleh. Sing ra oleh kuwi nek ape Jumatan kuwi lho terus bilale nyandak mik nang ngelek-ngelek ngewangi gawe boto menek klopo ceblok. Mungkin ra oleh ngadzan mung geger. Pun tak baleni zikir. Kentekan Lombok ben oleh Lombok, goleki sing duwe Lombok. Kentekan gula ben oleh gula, goleki sing duwe gula. Ape kentekan urip ben urip terus, goleki sing duwe urip Gusti Allah. Mulane wong kuwi nek gelem zikir urip terus. Walaupun wis mati ninggal nang donya tapi hakikate urip secara eksplisit aku ngomong eksplisit ngerti to ora ya wong jambangan. Raro. Eksplisit kuwi beras ketan iki lho didang. Terus dikepeli sak mene-mene, diiseni abon terus dibuntel godhong gedhang. Apa? Rom ya badokan kuwi ya. Nek ngono kok langsung nyaut wae. Masalul zakiri wa ghairuz zakiri kamasalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaane wong sing gelem zikir karo wong sing ora gelem zikir iku padha karo perbandingane wong urip karo wong mati. Sing gelem zikir berarti urip. Sing ora gelem zikir padha karo mati. Ibu-ibu dijawab sing buanter. Sampeyan milih ndi? Ana wong lanang, ganteng, gagah, gedhe dhuwur, atletis, bau wetot, kuning kulite, sak untu-untune pisan. Tapi mati, mati. Karo wong lanang, welek, wireng, merongos, jembauris, abape bau asin, keleke kawecut kunting metekel ngentutan pisan. Tapi urip. Milan ibu. Hah? Ora milih. Ya sida rondo sampean. Wong sing tak critakno bojone sampean. Tak ulangi, Bu. Milih sing urip senajan nelek. Luwung kena geseret-seretan. Sak wayah-wayah butuh kena digunakno. Mangkane zikir niku penting. Kula sampean janji gelem zikir dadi wong sing mulya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo awak iki dienggo zikir, urip niku dienggo zikir, larang uripe sampean. Bu. Padha-padha banyu, sampean rungokno. Ana banyu bening, diadai kendi, didol ora payu. Tapi lek banyu bening iki diadai botol, dikai merek Maison, maleh payu, mergono mereke. Lah kula sampean kuwi urip nggawa barang sing bening rupane ambekan. Kula sampean urip nggawa barang bening rupane nyawa. Ayo dikai merek sing apik, kei stempel sing apik. Apa? Zikir Allah. Angger urip kula sampean duwe merek Allah, larang uripe kula sampean. Tapi urip nek gak ana mereke zikir, murah entek uripe sampean, bawak no kuburan dadi laran. Ngapunten, mergo uripe kula sampean kuwi padha karo plastik. Plastik kuwi lek jero isih ana isine jajan, mulya ngalor ngidul dicangking wong. Tapi lek jajane wis entek, plastike diguak. Nasibe kula sampean padha karo iku. Lah, kanggo nglatih ben dadi wong sing ahli zikir pripun carane? Latihane nggih, maca Quran, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, yasinan, manaqiban, selawatan. Niku kanggo nglatih ben kula sampean dadi wong sing ahli zikir. Lah nek ayo bareng-bareng kula jak selawatan. Supaya kewabeh sok oleh bagian syafaatil uzma saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu juga hal awal yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita? Kathah maca selawat sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah, agar kita pun dicintai oleh Rasulullah. Attibu auladakum bitalasi khisalin. Didiklah anak-anakmu dengan tiga pekerti. Pertama, hubbi nabiyikum, cinta nabimu. Monggo, kula karo pengen roh wong Jambangan sing terkenal santri lho, do iso selawatan to ora. Ya, tak jak sing rada aneh titik. Mulane kabeh kula suwun nderek muni kersane kabeh oleh syafaat. Kecuali sing ra iso ya ora usah melok muni wong ra iso, tambah ngerusak. Tapi ya ben ketok pantes, ya hawa-dawat mangap-mangap. Engko nek disoting lho ben ketok sotingane sampean disetel kan iso crita napa anakane. Lah kuwi budhe kuwi pas pengajian melok selawatan. Padahal ya mek mangap-mangap tok. Sing banter, aku pengen roh. Sing banter nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Sidi Muhammad amin qudbi habibin Nabi. Sidi Muhammad محمد آمين قطبي حبيب النبي مغا سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمين حبيب النبي سيدي محمد Siapa yang cinta, siapa yang cinta pada nabinya Siapa yang ta'zim, siapa yang ta'zim pada rasulnya pasti dibela di akhiratnya Amin Amin Telat Iki ndonga amino mudah hidupnya amin lancar rezekinya lunas utangnya bantere mudah hidupnya lancar rezekinya lunas utangnya selawat sidenan Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidi Muhammad Amin Qudbi سيدي محمد siapa yang patuh siapa yang patuh pada Tuhan siapa yang taat pada Tuhannya pasti mendapat kasih sayangnya Tentram hidupnya, rukun keluarganya, banyak anaknya. Niki sik do pengen meteng neh. Banyak ibadahnya, banyak pahalanya, surga tempatnya. Salawat sidenan. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi Sidi Muhammad Pau sing guri mek mangap-mangap to. Seneng nabi mesti disayangi. Urip ing donyane mesti dirahmati. Kabeh kebutuhane bakal dicukupi. So ing akhirate mesti disyafaati salli salli wal ali wal ashabi man qad والآل السلامات gampang ya banter Nek wis seneng Nabi, akhire wong seneng niku mesti manut. Ittiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, ittiba kuwi nderek. Nderek kuwi manut. Manut kuwi nderek. Nderek kuwi manut. Lah manut kuwi nderek. Nderek kuwi heeh. Pun dalile Jawa wae, ora usah dalil Arab. Engko nek dalil Arab ngene-ngene iki ora cetha. Oke coy. Halo bro. Dalil Jawa ae. Manut iku ketoke sepele. Tapi efeknya gede, dampaknya besar. Dalile sapa wonge manut mesti katut. Tak baleni. Sapa wonge gelem manut mesti bakal katut. Sampeyan kok manut wong budal no masjid, mesti sampeyan katut tekan masjid. Walaupun kaitane ora ape jamaah, tapi mergo sampeyan manut wong budal no masjid. Akhirnya yo katut tekan masjid, katut melok wudu, katut melok jamaah. Sampeyan kok manut wong budal pengajian, yo katut tekan gun pengajian. Senajan jane ora ape pengajian, tapi mergo sampean manut wong budal pengajian, sampean katut tekan gon pengajian. Kok ana dumduman jajan, yo katut oleh jajan. Ngantek wis entek jajane nang kotake dige kebut kae. Sampean kok manut wong delok orkes, yo katut tekan gon orkesan. Engko enek teman-teman watu enek jotos-jotosan, iso-iso sampean yo katut. Kena antem watu, katut kena jotos. Walaupun saman ora salah, saman manut tok. Saman kok manut wong budal ndelok tayub. Budal ndelok gong. Lah saman yo katut tekan nggon gonggongan. Iso suwe-suwe yo katut melok mlebu nang gone warung abang. Suwe-suwe yo katut njaluk pangku bakule. Musa iki akeh warung pangkon. Kopi sak cingkir regane 10.000. Kok larang men, larang. Kopine 1.000, mangkune 9.000. Nek tambah mek-mek ya dadi 20.000. Loh, aku tahu to Mas, keleru mlebu nang warung ngono kuwi. Sampeyan kok manut ngapunten wong budal nang gone nggon pelacuran. Halah, katut tekan nggon pelacuran sampeyan. Nang Surabaya ya ana ndoli. Kediri semampir, Nganjuk guyangan. Nek Tuban akeh gandul cangkring dasin. Apal langganan kok. Maksudnya langganan ngisi pengajian. Anggitu langganan apa? Mosok kiai kok nyenok. Lho Bu, aku nek mlebu nang nggon ngono kuwi mesti konangan wong, ora ngarah ora. Lho wong raiku wis dikenal wong sak Indonesia. Aku enggak GR kok. Kan rata-rata di HP kamu ada ceramah aku. Lah nek aku mlebu ngono kuwi mesti konangan. Lah sesuk kaya mlebu koran, halaman pertama tulisane kabeh berita gempar. Kiai Haji Anwar Zahid semalam metingkring. Enggak ra karo-karuan. Halo. Ngapunten Ibu, kalau sekali-kali saya pakai bahasa agak kemenyek. Karena saya tahu orang Jambangan ini kan kemenyek-kemenyek. Ketika saya berhadapan dengan orang-orang kemenyek, saya pun harus tampil kemenyek. Orang kemenyek piye wong saiki ngomong-ngomong cara Jawa wis ora gelem kok. Bahasa Indonesia, Jambangan nilai bahasa Indonesia. Sak bojone omong-omongane bahasa Indonesia. Masa wong lanang bar mangan nang lawahe rantek. Ngomong no bujune, mama ini gerehnya didekek di mana mama? Jere sing wedok, ya geletakkan di mbayang saja papa. Geletakkan. Sing lanang yang ngomong ne, ataknya nanti digondol kucing mas. Kalau digeletakkan di bayang ngataknya. Enggak papa, kucingnya sudah tak cencang kok. Enggak. Piye wong saiki nyelokno anak nang pakane mbokane ora ana kok bapak ibune wis ra cara. Paling ora ku sik ayah. Menjambangan nilai ayah. Jember entah kok ibu, ayah nanti bu, ayam ngedos. Mana anak, anak takon pak ane. Mama nanti ya, mama memek karak ya lo. Penggawiannya memek karak ya mama. Jemberen kok aku. Manut. Sampeyan gelem manut ulama mesti sampeyan katut oleh barokai ulama. Amin. Zaman manut para kiai, para alim mesti sampeyan katut oleh cipratan ilmune para alim, para kiai. Contone ya santriku lho sing nyupiri aku. Niku manut kula. Kula ten pundi-pundi dhek manut. Kula ngaji tekan Pesuruan. Dia yo katut tekan Pesuruan wong manut aku. Kula ngaji ning Malang, santriku yo katut tok Malang wong manut aku. Aku ngaji nang Banyuwangi, santriku yo katut tekan Banyuwangi wong manut aku. Kula ten Tangerang Banten mriko, santri kula nggih katut mugi Tangerang Banten wong manut kula. Sakniki kula ten Jambangan, santriku yo katut tekan kene. Engko bar ngene aku dikei mangan. Eneng mangane to ra iki kok ya. Mesti wae tak critakno nang Raeneng. Aku jane gek mung ora nduk ngenteni ora dikek-keki aku ngono. Engko nek dikeki santriku kok katut dikeki mangan, wong manut aku. Nah terus aku engko mulih dikeki berkat, tapi mbah disiapi mbah ora iki. Engko santriku kok katut oleh berkat, mergo manut aku. Malah kadang-kadang nek karo tuan rumah mek dikeki siji niku, Pak. Aku gelek ngalah. Ben berkate digo mulih santrine, kiyaine ngalah. Mulane kok nek eneng no kene yo keki dhewe-dhewe ta. Meneng ora eneng ya wis ora sa maksa-maksa wong. Soale kula nek mulai biasane ngono kok. Pun. Sampeyan kok gelem manut Allah? Mesti katut oleh rahmati Allah. Mbah wong kene ra gelem amin kok. Sasep. Mesti katut oleh ridhone Allah, oleh barokah Allah. Oleh suargane Allah. Saman manut Rasulullah mesti katut oleh syafaat Rasulullah. Katut oleh karomah kemuliaan Rasulullah. Lah anak ya dididik ngono. Biar mengidolakan Rasulullah. Ngono. Saiki ora. Bocah saiki ora kok mengidolakan Rasulullah. Ora mengidolakan tokoh sekali ber Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Enggak, anak sekarang lebih mengidolakan Sondership. Mulane potongane ya kaya wedhus ngene iki modele. Rambute ana jambule. Ngapunten, ngapunten. Bocah saiki lho, Pak. Kon kopian sarungan ini do gengsi. Padahal bangilan ini poe santri. Nesek generasi muda model kau yang ini. Sorry bro, sorry bro. Biyen cili ane penjenengan yo. Orang kopian rasa sarungan no isin. Saiki kopian ini malah isin pak. Celono api-api ku jedel-edel, dengkule dibedak. Nganggo kaos ireng ditulisi narapidana LPG Pinang. Bocah saiki ngono kadang digawe salat kok tulisane. Aku tahu soalnya salat nang ngarepe bocah kaosan. Nang kaos sing digawe salat iki tulisane gara-gara anumu anuku jadi lemes ngono kuwi. Sampai saiki seeling aku. Ya Allah. Estu kula tahu petuk bocah ini Pak. Kaose ditulisi panitia hari kiamat. Aku godeg-godeg. Cong-cong nang kiamat mbok panitiane iki lho. Entar bendaharane sapa aku yang. Ya Allah. Kenapa kula sampean dikongkon manut? Allahumma sholli ala Muhammad. Ben katut. Lah, saiki ngene. Panutan kuwi ana loro. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun panutan niku ana loro. Di dalam Al-Qur'an panutan gesang kula panjenengan sami niku disebut uswatun uswatun hasanah, panutan gesang kang sae, suri tauladan hidup yang baik. Niku wonten kalih setunggal, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor kalih, qad kanat lakum uswatun hasanatum fi ibrahima walladzina ma'ah, Nabi Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang bersamanya. Ayo dalu niki, walaupun waktunya terbatas, kita singgung gedik-gedik manut Kanjeng Nabi kali manut Nabi Ibrahim, termasuk syariat khitan ingkang dipun tindakaken Ananda Muhammad Abdullah Qarib. Nomor satu, manut Kanjeng Nabi. Manut Kanjeng Nabi ku piye? Kula sampean urip iki nglakoni apa wae niku undang-undange mikir iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Terus ditiru, dilakoni. Mesti bener, rangiro salah. Mesti apik, rangiro elek. Mesti selamat, gak kira sasar. Pokok gelem mikir, iki nek cara Kanjeng Nabi piye. Contone, ape mangan. Mikir, aku ki ape mangan. Iki nek cara Kanjeng Nabi piye. Bagaimana Rasulullah kalau makan, Kanjeng Nabi nek dahar pripun? Ayo ditiru. Kanjeng Nabi yen badhe dahar ijik dhisik. Wong Jambangan nek ngarani apa? Ijik. Soale wong Parengan kono iso. Jenegara Kota Ijuk. Cara wong gen kula kan cuci tangan. Awak dhewe ayo tiru. Nek apa mangan, ayo cuci tangan dulu. Biar kuman-kuman penyakit ndak masuk ke dalam tubuh kita. Pun Kanjeng Nabi nek badhe dahar ndonga. Awak dhewe tiru, nek ape mangan ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, mugia panjenengan paringi barokah kula ing dalem panganan, minuman ingkang badhe mlebet ten madaran kula. Mangke panganane saged barokah. Ngapunten Bapak Ibu, saat ini kata penyakit bersarang di tubuh manusia sumbernya teko panganan. Iki ya mergo diantara akeh wong saiki lek ape mangan ora gelem ndonga, terutama sing gerang-gerang mangan ora gelem ndonga. Ana cah cilik-cilik akeh ndongane wong anggere ape mangan di lok-lokno karo ibu, ayo mau makan doa dulu, ayo doa doa. Cah cilik ya iso wong ngaji diulangi no sekolahan diulang, anggere ape mangan mesti ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik yana fima yoyaktana wakina adabanan. Amin. Iso Ibu emplak-emplak ana. Lak-lek suwal besuwel. Nah ibu pas mangan orang dungo, konangan anak dilokno. Ibu makan kok gak doa. Wes. Wong tua elek dungo dibatin. Cah cilik roh apa triwes. Padahal ibu ora hafal. Apa apa ae mikire ngono. Ho. Apa kumpul bojo ya ngono. Mikir iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Bagaimana metode Nabi lek badhe kempal garwane? Ayo ditiru, dilakoni. Engko mesti apik dadine anake apik. Itu termasuk metode ben duweni anak apik. Bagaimana Rasulullah yen badhe kempal garwane? Wudhu riyen. Awak dhewe yo tiru, nek apik kumpul wudhu dhisik. Alah, Pak, katik wudhu bereng. Rang urung kaya batal meneh. Ya pancen batal meneh wong apik semekdon. Lho kok katik dikongkon wudhu sik. Hoi. Hoi. Hoi. Wudhu niku tazkiyatun nafas, nyuceni batin. Wong nek ndek wudhu dibarengi malaikat, direksa malaikat, dijogo malaikat. Nek ra ndek wudhu, malaikate ngalih, sing barengi setan, sing ngancani setan. Mulane kon wudhu dhisik. Lah bar wudhu, Pak, ya aja langsung metingkring. Salat ra usah akeh-akeh, walau rakaat ini, walaupun hanya dua rakaat, salat dulu. Lah bar salat senajan sedelok-sedelok ya wiritan, maca Yasin ping 4 ae ra usah akeh-akeh. Terus surat Waqiah kuwi ping 7. Engko surat Ar-Rahman ping 9. Terus la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ping 40. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mula wa ni'man nasir kuwi ping 70. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, kuwi ping 99. Ya Latif ya Latif, ya Latif ya Latif ping 313. Nah, sapa ngomong selak mengkeretmu? Wer apa iki? Diulangi apik-apik. Itu metode. Lho lek sampean gelem nglakoni ngono tenan, insyaallah mangke ora sida. Nek ditakdir gadah anak, anak niku mboten gampang kena godane setan. Nun sewu, Pak. Bocah saiki mbok wetik-wetik, mbok beling-beling. Niku paling diantarane yo wong tuane lho nek ngono ku ora gelem donga. Saman mosok biyen nalika sak dadi bocah, enek kiai pengajian wani teng jerabing metingkring nang ngene iki. Wani ge biyen sampean sak dadi bocah. Nah, bocah saiki enek kiai pengajian semetingkring nang ngene iki lho. Halo. Halo. Kanjeng Nabi wis ngulangi to. Paling mboten ya Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaitona ma razaqtana. Ya Allah, mugiya panjenengan tebihaken kula sekalian bojo kula niki saking setan. Lan mugiya panjenengan tebihaken setan saking calon anak ingkang badhe jenengan amanataken dhateng kula. Ngono, engko anak gak gampang digodho setan. Dadine apa? Pak ra iso dongane, Pak. Donga kok ra iso. Donga ora kudu Arab. Mene iso nganggo kuwi apik. Donga iki cara apa-apa kenek to, Bu? Cara Jawa ya kenek, cara jambangan ya kenek. Ya pancen afdhalu doa bil lughatil arabiyah. Donga paling afdol, paling sae niku ngangge basa Arab. Ini ora karepe sampean. Kowe donga saka Quran, donga saka hadis, niku maca wis ganjaran ibadah. Meliane kuwi nanti bangane Arab ra ro karepe dungo Jawa to. Kuwi dungo Arab ra ro karepe jenenge ngunekno lafate dungo. Ora ngerti karepe. Apa maneh dungo Arab salah. Kumpul bojo rekane maca Arab mesti diwaca kleru. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kuwi dungane mlebu WC. Lah sampean anake yo ngentutan. Dengan belendingan nang mentrat, mentrat. Yur aku dukui, maksa-maksa. Allahumma. Iya dek, terusannya dek. Aku yo lali to masuk. Allahumma. Jadi Pak Anwar kayak lo piye. Aku lali. Allahumma. Engko terus enggak sing wedo. Kul huwaile sawan. Allahumma, Allahumma apa. Nang ayo tak tinggal turu kapok. Lah isone kul hu ya kul hu kuwi. Gawe wasilah donga. Wis ora apa-apa kul huwaile. Ape kumpul diwaca Pak sing mantep karo merem-merem. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jare sing wedok, aku apa mbok tahlili ya, Pak? Wae cah cilik nang turu wae. Niku urusane wong gerang. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ben mantep terus diimboi. Sadaqallahul azim. Kuwi malaikate roh ini jere malaikat. Iya iya. Lah bareng ngono terus donga. Ya Allah Gusti, kanthi barokahe kulhu kula badhe mugi-mugi panjenengan reksa saking pangridune setan. Mugi-mugi panjenengan dadosaken keturunan ingkang sae. Wis pokoke mikire ngono. Apa apa ae. Hubungan karo tangga yo ngono, serawung karo masyarakat yo ngono, dieleki wong yo ngono, difitnah wong yo ngono. Mikir iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Ayo ditiru, dilakoni. Aku takon sampean jawab. Kanjeng Nabi dieleki tangga mbales elek napa mboten? Kanjeng Nabi difitnah mbales memfitnah napa mboten? Mungkin nek wong bangilan, wong jambangan dieleki karo tanggane mbales elek napa mboten? Niki lho, dilondonge le muni jotose. Nun sewu. Kula sampean iki aja kok nganti dieleki. Lah wong buwan iki lho balike ora imbang. Nek undhat-undhat setahun ora wis-wis kok. Angger petuk wong dijak omong. Mbak, kowe genane menyang to ora ana kono kae. Ya menyang ngene ngopo? Berkate apa? Berkat apa? Eneng sego ya mek kaya emput. Iwake yo irisane tipis mek kaya rambut. Eneng mine yo mek sak jumput. Ngeruwel kaya wis ora karo-karuan dadi. Aku yo ora nyangka to, Mbak, lek wengi kaya ngono kuwi. Lah prasaku genane aku nek menyang rono ku yo tak men-meno. Aku ora ndek beras yo nempur-nempur karoan. Beras tok tak gawane 7 kilo sik ana klopone papat sik akeh gula tak akeh briambang. Pakane bareng nek menyang yo akeh. Bareng balik nanggon-nanggon kuwi ya Allah telemi. Ngene iki diomongno jare wengi ngene iki cerewet. Ora diomongno pancen wengi ya kebiat. Wes. Niku gampangane ibadah yang ngono. Mikir, iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Apa salat? Mikir, iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Terus ditiru, dilakoni. Kanjeng Nabi nek apa salat? Isbagul wudu. Nyempurnakno wudune. Ayo kula sampean tiru nek apa salat? Wudune disempurnakno. Aja wudu kaya bebek adus tek tek tek tek tek. Wudu model apa? Kanjeng Nabi nek salat tumakninae dangu, rukuke suwe, sujute suwe. Awak dhewe ayo tiru. Pun niku sing nyontok Kanjeng Nabi. Saiki berikutnya titik mawon yang kaitannya dengan khitan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kenek apa to? Uswatun hasanah. Kuwi kok loro kok Nabi Muhammad karo Nabi sinten Ibrahim. Apa Nabi Muhammad ora cukup dadi uswatun hasanah? Ya cukup. Cukup. Lho kok katik karo Nabi Ibrahim barang? Bapak Ibu ingkang sangat-sangat kula hormati, wonten setunggalipun amal dalam Islam yang penting lakonane wabot, penting posisinya krusial. Tapi kula sampeyan mboten angsal contoh saking Nabi Muhammad. Amal kuwi penting lakonane abot, kedudukannya di atas jihad fisabilillah. Tapi kula sampean gak dikai contoh kalih Kanjeng Nabi. Napa? Birrul waliden, bekti karo wong tuwa. Itu kedudukannya kan setelah sholat tepat pada waktunya dan di atas jihad fisabilillah, bekti karo wong tuwa. Tapi kula jenengan mboten pikantuk contoh saking Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak bisa memberi contoh, tapi karena tidak ada orang tua untuk dibekteni. Kanjeng Nabi tasik ten kandungan, ramane sampun sedo. Kanjeng Nabi tasik alit, ibu e sedo. Jadi bekti nang wong tua loro kuwi piye? Kanjeng Nabi mboten nyontoni kulon jenengan. Mergo Kanjeng Nabi mulai alit pun mboten gadah bapak, mboten gadah ibu, tegese wis yatim piatu. Dalam soal niku kulon jenengan kan nyonto Nabi Ibrahim alaihis salam. Bekti karo wong tua ku piye? Ketika wong tua ora sepaham, kan wong tuane Nabi Ibrahim niku mboten sepaham karo Nabi Ibrahim, tapi tetep diapii. Meskipun bapake ora sepaham, anak tetep wajib apik nang wong tua. Mergo tugase anak nang wong tua menegakkan qaulan karima, qaulan layyina, qaulan ma'rufa, dan selalu didongakno Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetep didongakno. Ini pelajaran umpama kula sampeyan ki kok ada hal-hal yang gak sepaham kalih tiyang sepuh, jenenge anak niku tetep wajib ngalah karo wong tuwa, wajib mulyakno karo wong tuwa. Undang-undange anak nang wong tuwa kuwi pasale loro. Pasal 1, orang tua tidak pernah bersalah. Pasal 2, apabila orang tua bersalah, lihat pasal 1. Pasal 1 wau unine pripun? Orang tua tidak pernah. Mulane lek enek anak kok elek karo wong tuwa, mantu kok elek karo mara tuwa, kuwi diapak-apakno menurut Islam, sing salah anake. Kowe ngrumakno to orang ngaji ngene. Kula niku sempat penasaran, Bu. Qur'ane kok ngono, hadise kok ngono. Luar biasa. Lek no akhirate wis karuan. Anak sing elek karo wong tuwa, mantu sing elek karo mara tuwa, iku gak bakal oleh syafaate Kanjeng Nabi, gak bakal oleh rahmate Allah, berarti ra iso mlebu swarga. Wis karuan no akhirat, walaupun ahli ibadah. Mergo apa? Nek wong tuwa ora rido, Allah gak bakal rido. Nang donyoe aku sing kepengin buktekno. Piye to? Nasibe anak sing elek karo wong tuwa nang donya ku piye? Kula kepengin tajribah, kula kepengin neliti. Rencanaku gelek 50. Lek eneng aku krungu eneng anak karo wong tuane elek, tak selidiki. Aku pengen oleh bukti 50. Engko nek wis oleh 50, tak sebarno, tak ge bahan ceramah, tak sebarno sak Indonesia. Tujuanku ben anak sing elek karo wong tuwa, mantu elek karo mara tuwa do waras. Aku nyelidiki lagi oleh 11 wis prei. Kene apa? Sudah cukup sebagai bukti. Ora usah ngenteni bukti 50. 11 wis cukup. Ternyata saestu rata-rata anak sing elek karo wong tuane, mantu elek karo mara tuane, ning donya iki wis didadekno sora karo Gusti Allah. Nek gak kere, golek sandang pangan angel, loro-loronen golek tombo angel. Nomor telu, rumah tanggane congkrah. Hasil penyelidikan saya, dan saya sudah sering menengeri, meniteni. Bukan hanya dari mendengar, semuanya saya parani ke rumahnya. Parani apa bos Enzo? Pokoknya negak kere, loro-loronen angel tambanane. Terus rumah tanggane congkrah. Mulane anak sing elek karo wong tua, mantu elek karo mara tua, tutukno, ya. Tutukno, bosok-bosok uripmu. To puret-puret. Sebagai uswatun hasanah, Nabi Ibrahim memang bisa dicontoh dan diteladani mulai lahir ngantos wafat. Mulai Ibrahim kecil sampai Ibrahim tua. Niki mestine tahapane wonten gangsal. Ibrahim kecil, Ibrahim remaja, Ibrahim muda, Ibrahim dewasa, Ibrahim tua. Tapi kula ringkes mawon, wong iki nek nerangno kuwi kabeh sak jam setengah ora bar. Sampeyan mboten napa-napa, aku sing napa-napa. Pertama, Ibrahim kecil. Ibrahim kecil lahir di lingkungan masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang tidak kondusif untuk bisa mencetak anak-anak yang tangguh, kualitas solih dan solihah. Mergo lingkungane jahiliyah. Sami kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nalika tasih alit niku nggih ten gene lingkungan masyarakat yang jahiliyah. Lingkungan niku pengaruh. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Lingkungan yang baik akan menumbuhkan tanaman yang subur. Tapi lingkungan yang jelek itu tanamannya pun gak mungkin iso apik. Lingkungan iki pengaruh. Ibu-ibu tolong diperhatikan. Nek lingkungannya apik, insyaallah akan bisa melahirkan generasi yang baik. Tapi kalau lingkungannya rusak, sulit melahirkan generasi yang rusak. Ayo ciptakan lingkungan yang baik. Kepingin duwe anak sing apik, kepingin punya generasi muda yang baik, mari kita ciptakan lingkungan yang baik. Bu, bahasa Inggris niku angel nopo angel? Angel nopo angel? Angel, bahasa Inggris ku angel. Lah wong jambangan iso bahasa Inggris loro e gayane pol. Kabeh di bahasa Inggrisno. Padahal lisane mek loro. Aku ku I am, nek kamu ki you. Kabeh di Inggrisno. Nyepetuk tanggane, "Lha you ge bengi semayan karo I am." Jadi apa yang dilok pengajian bareng. Nah, ayam ngenteni yura ketok-ketok. Ayam ya budal dewe. Lah yu gak pengin tiba-tiba budal tora. Tekan gone ayam kelengah-kelengah golek yu ora ketok. Yu mangkono sendi no. Yu man jajan tora. Ayam oleh loro. Sing sitok ayam pangan nonggon, sing sitok ayam go mulai. Esuk-esuk dipangan anake ayam. Padahal isane me ayam karo yu. Angel bahasa Inggris. Tapi Mas yo bahasa Inggris iki wangel. Sama tak kandani, anak wong Inggris itu cili-cili pinter-pinter bahasa Inggris. Nah, lah iyo, mergo kulino krungu, mergo lingkungane nyontoni. Sito engkas, kiai kulo, niku gak ada manuk manuk biyo iki lho. Nek wong kene ngarani manuk empret. Manuk biyo kok empret. Kuwi manuk em wis sak empret. Manuk biyo iki manuk mencu topo kuwi. Sing biyen tau enek sponsor no TV. Bisa nirono suarane wong. Lah kalih yai kula niku disalap ten ruang tamu. Lah ben enten tamu, tamune kiai, mesti uluk salam. Assalamualaikum. Ono tamu maneh mesti assalamualaikum. Ono tamu maneh mesti salam. Assalamualaikum. Saking geleke krungu assalamualaikum, manuk iki diketeki manggungi suwe nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Angger diketeki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mergo gelek krungu assalamualaikum. Lah satu ketika ruang tamune yai ku didandani, direnovasi, dipugar, manuk dilek nang mburi, nasibe rondo elek. Jejer WC-ne santri. Angger esuk no WC ana santri mencret. Lah santri to, santri pondok rata-rata mangan ilawe mek sambel uyah. Lombok mbok uyah diulek, kaya wetenge murus. Angger isuk no WC ana santri prek ketek-ketek. Nek isuk ana santri mencret neh prek ketek-ketek. Munggang diluk ana sing mlewayu lungguh prek ketek-ketek. Lus bareng manuk dileno mburi diketeki le manggunge iso seje. Prek ketek-ketek. Prek ketek-ketek. Aku ki angen-angen, Pak. Kula niku mikir, Bu. Iki manuk kulino krungu assalamualaikum diketeki manggunge ya assalamualaikum bareng gelek krungu preketek diketeki iki manggunge ya preketek. Anak juga demikian, anak itu kalau lahir dan dibesarkan di lingkungan yang preketek, besok besarnya pasti akan menjadi manusia yang prokotok. Mudah gede kaya prokotok. Sederhana, Pak. Sampean nek pengen duwe anak sing sregep jamaah, to sampean nyontoni dadi wong tua sing sregep jamaah. Ora usah mbok obrak. Anakmu disetel Gusti Allah dadi anak sing sregep jamaah. Kaya wong biyen. Wong biyen ini masjid langgar welek, Pak. Tapi rame jamaahe. Angger wis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak-bapak wis kalungan sajadah, ibu-ibu wis ngempet ruko. Anak yang melayu jerantal nututi. Masa iki ora kok. Ah, gan masjid tipane tambah nang ngarepe TV yo. Rokokan jedal, jedul ngopi sampe medhuweng kerang. Nek ibuke yo lungguh nang isor nyekeli remote. Anak diobrak, kupenge merak krungu azan tapi ya. Kena budal. Pakane sik ngimboi. Kowe ora krungu omongane Bu. Jotos iki pisan kok. Ngelibet ya budal. Gila yang gak ketune Pak E. Ini Pak Ane titip ketutok. Anak ya budal waktu jatuh si Pak Ane. Tapi turut dalan mesti ngeremeng. Dia medongkrong. Kayaknya kan budal. Taek tapi ya Pak E. Nah, no Pak kok ditaek-taek. No anak ya asli ini salah dewi tanda dari gue. Ini orang urusan nem, orang usah muni cocok-cocok. Ini urusannya wong gerang. Mulane Pak, biyen ana bocah nyolong jambu konangan sing duwe nang diwedekno. Ayo terusno, kandakno Pak Em. Wedine ngabot. Tak biyen diomongi tak kandakno Pak Em, wedine pol. Mergo pakane apik. Aja ndaro pake bali, engko aku ndak disineni pake, ndak digebuki pake. Wedi. Entah saiki iki nyo nyolong jambu nang konangan sing duwe diwedekno. Ayo terusno, kandakno Pak Em. Kandakno ora apa-apa, aku wis musyawarah karo pake. Ya bapak iso setuju, tanda tangan hitam di atas putih. Ana sing luwih nemen no. Nyolong jambu konangan diwedekno. Ayo terusno, kandakno bapakmu. Lha apa mbok kandakno? Ora usah kandakno. Lha kae sing ngundhuhno dhuwur engko plastik rasake bapak. Aku mek dikon jumputi rontokane. Lah sing ngundhuh ya bapak nang dhuwur kae. Artinya apa? Kenakalan anak, kenakalan remaja dewasa ini itu sebenarnya juga salah satu faktor dampak dan akibat dari kenakalan kaum gerang. Kene apa bocah biyen sopan-sopan, tata krama. Wong biyen sopan-sopan, tata krama. Kene apa bocah saiki kok dablek-dablek. Yo gerangane dablek-dablek. Ngaku ngono ora ngaku yo ngono. Ayo bareng-bareng dandan. Wong taklime yo lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap itu lebih mengena daripada bahasa ucapan. Nyontoni luwih mandi timbangane merintah. Dakwah yang paling manjur itu dakwah bilhal. Halo? Halo? Jadi wong tua ora usah kakek ngomong ning anak. Nyontoni. Kados. Bu. Karena Ibrahim lahir di lingkungan yang jahiliyah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ibuke Nabi Ibrahim dipun paringi irhas, kecerdasan spiritual. Nalika semanten Raja Namrud memerintahkan setiap bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Mergo Raja Namrud ngipi ana bocah lanang menghancurkan benteng kerajaane. Takon nang penasihate, kabeh pendapate padha. Baginda Raja, ini akan ada seorang pemuda yang menggulingkan kekuasaan Anda, menghancurkan kerajaan Anda. Raja Fir'aun ngamuk, akhirnya mengeluarkan instruksi. Setiap bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Anake sapa ae katik lahire lanang, pateni. Ra peduli anake dulurku kok lahir lanang, pateni. Engko ndak ngejur kerajaanku. Wong wedok sing meteng-meteng diawasi, didata. Meteng tuwek tunggoni. Mana inceng. Perocot kok lanang pateni. Dalam situasi yang genting seperti itu, Ibrahim kecil oleh ibunya diselamatkan ke dalam gua. Berserah diri kepada Allah, tawakal. Ini artinya apa? Bapak Ibu, pelajaran kangge kula sampean, sekarang ini sistem lingkungan kita, sistem masyarakat kita, sistem pendidikan kita sudah tidak kondusif untuk bisa mencetak anak-anak yang kualitas, yang tangguh, yang solih dan solihah. Mulane wong tua kudu pinter. Milihno pendidikan kanggo anak, golek nonggon sekolah, golek nonggon ngaji. Wong tua kudu sing hati-hati. Carikan lembaga yang bisa mencetak anak kula panjenengan agar menjadi anak yang tangguh, yang kualitas. Sering saya istilahkan jadi anak yang pelopor bukan pengekor, anak yang perintis bukan pewaris, pengais bukan pengemis, anak penggerak bukan penggertak, anak yang punya karakter bukan yang karaten, anak yang luar biasa bukan yang biasa di luar, anak yang beradab bukan yang biadab, anak yang taat bukan yang keparat, yang ahli zikir, ahli fikir dan ahli ikhtiar, yang takwa, cerdas dan terampil, sensitif, kreatif dan produktif, atine tertib, uteke lantip, tangane yo urip, ngerti, pinter, tur yo prigel, sregep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem malir, gelem jangan menir, gelem nyupir, nek de musuh wani melintir. Pegel. Akliyah, kolbiyah, jasadiyah, imbang. Pinter olahraga, pinter olah rasa, pinter olah rasio. Niku anak sing top, soleh, bukan sekedar pinter. Pinter gak soleh, malah rusak. Ngapunten, podo-podo nakal, luwung sing goblok, timbang sing pinter. Podo-podo elek, luwung sing goblok, timbang sing pinter. Nek mau pinter tok gak soleh, tambah rusak. Aku takon sampean jawab. Bahaya ndi maling goblok karo maling pinter? Bahaya pundi? Bahaya maling pinter. Maling goblok iki lho ngrusak apa? Sing dicolong paling beda ontel. gedang, kates, pitik, sandal japit, kotang dipeme. Maling goblok, tapi nek maling pinter, mbok ndase wong jambangan iso dimplok. Sing ngerusak apa-apa ki ora wong goblok tak kandhani. Wong pinter, nggih napa nggih? Pinter sing ora soleh. Saman kenal wong sing jenenge Gayus Tambunan? Ngertos? Gayus kuwi wong goblok napa wong pinter? Ya ngono kuwi. Saman pengen duwe anak sing model koyok Gayus Tambunan napa koyok Yai Abdul Halim? Kopok wong kene iki kok. Lah aku nguwotot sing ngisor. Tak baleni ndek jawab. Saman pengen duwe anak sing koyok Gayus Tambunan napa koyok Yai Abdul Halim? Innama ahlakas syayana a'lamukum. Rungokno. Sing ngerusak sembarang iki ora wong goblok, wong pinter. Yang merusak tatanan negara ini adalah orang-orang yang ahli tata negara. Betul? Yang merusak hukum di Indonesia ini adalah orang-orang yang ahli hukum. Betul? Yang merusak perekonomian bangsa ini adalah orang-orang yang ahli ekonomi. Betul? Yang merusak agama adalah orang-orang yang ahli. Agama. Sopo? Kiai. Kiai sing ora tepak. Ngono, anggitmu nek wis kiai mesti apik, delok-delok kiyaine kok. Wong kebo jenenge kiai eneng kok. Wong kiai Slamet. Kebo sing diarak nggone Solo jenenge Kiai Slamet. Keris jenenge kiai yo eneng kok. Wong kadang kiai serbane dawa-dawa, tasbih sak bluluk-bluluk. Ya umatno ya kelotak, kelotak, kelotak. Wiridane Allah, Allah, Allah, Allah. Nek wong wedok ayu liwat ya lulululul ape nanti. Akeh ngono ya termasuk aku bareng. Kuwi aku apa maneh ngene-ngene iki. Ya Allah. Ngapunten. Mangkane nek mau pinter tok mboten soleh. Malah rusak. Anak soleh itu sing dadi samrodul fuah, buah hati, gondelane hati, saged mulyakno, nyuwargakno wong tuwa, donya ngantos binjang wonten akhirat. Metodene ya kudu qala ta'ala qolal musannif ngaji Sulam Safinah. Sulam Taufik mau pun diterangne kalau yaine wong. Aku niku mek bagian brok-brok ngene. Mergo kiai niku macam-macam, Pak. Nggih. Kula bagian ngeten niki. Saya brok-brok, tapi cita-citaku biyen asline ya pengen ngulang ngaji. Ya mbok kok iso dadi koyo ngene aku ya ora dunung. Aku ora dunung. Saman dongakno, Bu. Ya muga-muga ora wayah. Mergo nek cara aku kiai niku pengapesane loro. Angger wis kenek pol loro hancur karirnya. Satu politik, dua poligami. Angger wis kenek dua pol hancur. Maka biarlah cukup Aagim mawon sing poligami, muga-muga Anwar ora katut. Ya alhamdulillah, Bu, sampai hari ini saya masih mampu bertahan. Meskipun sebenarnya banyak juga sih yang mboten. Ayo anak-anak kita itu calon penerus kita. Piye to nasibe Bangilan 20 tahun ke depan? Lek Bangilan di wilayah Tuban ini tak pikir dalam kegiatan agama ranking 1. Kelas keagamaan ini ranking 1. Wah, Bangilan ini apa Alfiah kabeh ini? Alfiah, ngono to. Bolak balik iso, Bangilan kok dilawan. Tapi kita dimang kok kulhu elek sing dibungokno. Gawok aku wong-wong. Lah metodene ya apa? Wis sak sak jam setengah. Pokoke kuncine telu lho, sampean lek pengen duwe anak apik, duwe anak sing saleh. Siji, kei ilmu sing cukup. Nomor loro, akhlak sing karimah, akhlak sing apik. Nomor telu, sampean dongakno. Masya Allah, saya itu betul sangat merasakan betapa dungane wong tua ning anakku dampaknya luar biasa. Saya, aku ora iso ngaji, Pak. Terus terang tak akoni. Aku ora iso ngaji. Tapi nek mbek sampean insyaallah ya rondo iso aku. Lho saged koyo ngeten iki subhanallah. Satu, saya merasakan mergo barokah dongane wong tua. Nomor loro, barokah kiai. Dan barokah iki unsur sing ora ketok. Saestu. Wakeh wong sing nalika ana pondok alim geledek maca kitab kuning alime keliwat tapi begitu mulih ning masyarakat niku ternyata ora patek kanggo ilmune ora manfaat ora barokah gak kurangan nalika mondok biasa-biasa saja tapi begitu wangsul subhanallah barokah makane wau kula matur mumpun namung ngandalno sini aja mek ngandalno pinter kok soleh soleh beda karo pinter saestu tiyang sepuh kula niku saking pengene duwe anak soleh niku nek aku ya diceritani Bu niku ben sampean tiru bapak kula mboten kiai TNI AD tani angkatan duran yo ngulang ngaji cah cilik-cilik yo kiai tingkat RT ya ngulang ngaji, tapi kan orang kiai gede, mergo wonge ya guru. Padha kalih kula, ya ngulang ngaji yoan ngulang ngaji, cuma mbak terus kiai besar, ndak. Tapi Masya Allah, ket biyen cita-citane ku anake loro ya. Sing barep aku lanang, anakku sing lanang kudu dadi kiai. Anakku sing wedok kudu dirabi kiai. Lho subhanallah, adikku wedok iku dirabi kiai. Nah aku yo rondo kiai rondo. Niku ceritane, kula alit niku bapak kula mboten nate, turu nang bayang ora tau, turuna lemah nirakati ana. Ya mergo makane saya yakin kula iso seperti ini. Iso dadi seekor Anwar Zahid seperti ini. Itu yakin saya. Bukan karena Anwar Zahid, ndak ada apa-apanya kalau Anwar Zahid. Saya yakin ndak ada apa-apanya. Tapi mergo siji dongane wong tuwa, loro barokah guru, barokah kiai. Dan itu saya sangat menyadari. Aku sampai gawok. Lah wong Jepang, wong Hong Kong, wong Korea, wong Malaysia lho, dok kesengsem karo nek ngaji. Padahal wong ngaji ki wis mek ngene ngene to wong kiai ngaji ku yo pirang-pirang. Tapi virusnya, ya Allah. Sampai wis tahadusan bin nikmah mawon. Tahadusan bin nikmah artinya betapa orang tua itu sangat pengaruh dalam membentuk karakter anak. Mulai teko kandungan wis dibentuk. Mulane wong biyen nek nuturi, "Nduk, kowe meteng, Nduk, ati-ati, aja ngelangkai alu ngadeg." Aja ngadeg nang isor longan. Itu betapa anak mulai dalam kandungan itu sudah wong tua sing membentuk, yang membentuk wong tua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kabeh anak iku apik. Tergantung wong tuane, diarahkan kemana, dicetak bagaimana. Allah kari ngetutno. Fa innama abawahu yuhawidanihi. Kari wong tuane, arep dididik Yahudi, Yahudi. Au yumajisanihi, diarahkan Majusi, anak Majusi. Au yunasyironihi, diarahkan ke Nasrani, anak Nasrani. Diterusno. Au yumalinganihi, jadi maling anakmu. Au yucopetanihi, jadi copet anakmu. Au yubajinganihi. Au yulontai. Ya wis au yubengge anihi. Iku kari panjenengan bagaimana mengarahkan. Mula jarang-jarang kita dongake, wis iki padha karo ngajine kiai loro. Niki lho nek ngundang larang-larang iki lho ben ora rugi. Kadang-kadang larang difana karo kiai ne. Wong-wong ora tau wepak kok kadang-kadang. Ngundang artis karo kiai kok larang artis wis. Serat tepak blas. Apa demo iki kaya saru. Kowe nek ora ngregani kiai aja nemen-nemen. Nek kebacut wong-wonge kebacut. Nek artis nek ngregani kok ora karuan. Kowe sampeyan ape no akhirat apa njaluk tulung artis-artis kuwi to, Bu? Ape gandulan roke artis-artis kuwi. Nek Kiai Masrukan, Kiai Abdul Hakim wis sarunge. Nek kok melorot bareng wi ranjene. Maksude gandulan sarunge iki yo manut fatwane nderek anune barokae. Lah nek artis-artis kuwi apa mbok gandule pentile ngono. Nek nanggap kok larang-larang men kowe. Ngregane kiai kadang rambe jejaji. Ngono lho sing garakno aras sarasen ya perkara ngono. Lho ngono kuwi dibantau berarti Pak Anwar ngaji golek dhuwit ora. Aku ngerti nek kiai ngaji golek dhuwit dosa. Tapi luwih dosa neh lek sampean ngundang kiai rambe kei dhuwit. Utawa ngekei tapi rambe jaji. Nek wong kiai kon ngimami tahlil peteng tengen rekaruan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Klutik 5000. Nang ngekei selawat lho, selawat. Mulane diarani selawat diseselo karo wewet-wewet. Ngregani jenenge. Jembren aku jek. Nah aku ki mbelani kiai-kiai desa lho, Pak. Ben terhormat. Bukankah sampean iso wudu sing ulange yo kiai desa kuwi? Nawaitul wudu ah lira pengil hadasil asgori. Orang iso lira il lira iso lira pengil hadasil asgori. Fardhonillahi taala. Niat yang sun wudu krono ngilangaken hukume hadas cilik. Wis sing ngulangi kiai-kiai desa nono saiki rambok regani. Kowe iso maca Quran diulangi alifat ka abien urung ana kok ijab urung ana apa metode an-nahdiyah al-barqi ummi qiraati urung ana biyen kok ida bagdadiyah turutan kuwi lipat ka alif kasra ya lam ma'u a i u bapak kabba bapak kasra bi memet amma tak kasra ti babi mati tandu matu kabdo maku tak pat kata hando mahu tuku tahu kuwi sing ulangi ora mbok regani kuwi aku mbelani kuwi lho Pak sing desa-desa kuwi ben diregani wong lha nek aku lho bayaran kuwi sakeh ngapunten. Wes malah ra sido ndonga nggih kok. Hah? Sampun kok. Ya sok mben nek sampean nyunatno bapake. Yogane bapake. Niki metode mencetak anak yang solih dereng kula aturke insyaallah di lain kesempatan. Aku wis sengaja tak uwakei ngajiku ya. Padha karo ngajine kiai loro. Ketepaan bengi iki mboten dobel. Namung siang wau pangapunten ingkang agung, kita ndonga sareng-sareng muga-muga nak Muhammad Abdullah Qarib khususe lan Doyo putra-putri kula panjenengan dados generasi ingkang salihin salihat. Ana hadin niyah wa ana kulli niyatin salihah. Bijahin Nabi Rahmat Syafil Ummah. Ala man nawaina wa ala man nawaw bi salafun salihan misil asrar bi asrari sirril fatihah. A'udhu billahi minna syaitan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلة أصيلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إعذارنا وعقوبتنا بل السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وقومنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل التقى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة والصدقة وأهل الخير والصلاة في الدارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير. رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana waj'alna muslimain lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min ash-sharri kullihi ya man yadil khayru kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نيون بانغ أبونتن hadan Allah iyyakum wa waffaqan Allah iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.